Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, keimanan seorang muslim kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan membuahkan buah yang demikian banyak. Berupa pengagungan kepada Allah. Kalau keimanan dia benar tentang nama-nama dan sifatnya, betul-betul dia akan merasakan halawatul iman, kelezatan iman. Maka pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya adalah perkara yang paling penting dan paling pokok dalam kehidupan kita. Sehingga tidak boleh kita salah, meremehkan, tidak mempedulikan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di alam kubur, di alam barzakh, yang pertama kali ditanyakan kepada kita adalah tentang Allah. Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Sehingga ini juga dalil tentang pentingnya, wajibnya kita mengenal Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Namun ketika seorang salah di dalam mengimani nama-nama Allah dan sifatnya, maka akan rusak pula kecintaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti orang-orang Mu'tazilah ini yang memiliki pemahaman afwan. Orang-orang Jahmiyah yang memiliki pemahaman yang batil ini. Mereka mengatakan Allah hanya sekedar zat. Tidak punya nama-nama dan tidak punya apa? Sifat-sifat. Ya. Lalu ayat-ayat Allah yang menyebutkan nama-nama dan sifatnya itu menurut mereka apa? Menurut mereka adalah ucapan tanpa makna. Sudah begitu saja. Nah, dari akidah yang salah akhirnya salah pula di dalam memahami apa? Al-Quranul Karim. Ya. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran menjelaskan tentang nama dan sifat Allah. Yaitu ayat kursi. Ayat yang paling agung. Diawali dengan namanya. Allahu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Allah al-hayyu disebut di sini. Al-qayyum juga disebut. Kemudian disebutkan sifat-sifat Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai akhir ayat. Wa huwal aliyyul azim. Disebut nama yang lain. Al-aliyyu. Dan nama Allah al-azim. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi orang-orang Mu'tazilah kalau membaca ayat kursi, ya sekedar baca saja. Orang-orang Jahmiyah, afwan, ketika membaca ayat kursi, sekedar membaca saja. Al-Hayyu, Al-Qayyum ini kalimat tanpa makna, sudah hanya sekedar kalimat. Yeah. Seperti orang gila yang mengigau, mengucapkan kalimat-kalimat yang kita tidak fahami. A, I, U, E, O-nya tidak jelas. Ya seperti itu menurut mereka. Ini orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa'ala ya, tidak memiliki nama-nama dan sifat. Allah hanya sekedar zat mujarradah anil asma wa sifat. Zat tanpa nama-nama dan tanpa sifat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kelompok Mu'tazilah ini, afan, dari kelompok Jahmiyah ini, muncul kelompok-kelompok yang lain yang sesat juga dalam masalah nama-nama dan sifat. Ya, ini sebagai mukaddimah saja. Mereka adalah Mu'tazilah. Mereka adalah Mu'tazilah. Berawal dari kesesatan melahirkan kesesatan berikutnya. Orang-orang Jahmiyah, ya, yang mengingkari nama-nama dan sifat diikuti. Dan muncul kelompok berikutnya yang juga sesat dalam nama-nama dan sifat, yaitu madhab Mu'tazilah. Walaupun zaman ini sudah tidak ada lagi nama madhab Mu'tazilah, tidak ada. Tetapi Mu'tazilah gaya baru, pemikiran-pemikirannya ada. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Mereka ini Mu'tazilah adalah kelompok yang sesat berikutnya. Ya. Yang merupakan anak dari Jahmiyah dalam masalah nama-nama dan sifat. Di mana mereka orang-orang Mu'tazilah asbatul asma wa nafau sifat. Mereka lebih mending daripada apa? Jahmiyah. Tetapi kalau saya katakan lebih mending bukan berarti oh kalau begitu tidak apa-apa, tidak. Ya, lebih mending dibandingkan dengan Jahmiyah, kesesatannya lebih ringan, tetapi juga kesesatan yang berat. Karena mereka ini mengatakan Allah punya nama-nama, tetapi nama-nama Allah sekedar nama dan tidak mengandung apa? Sifat. Jadi mereka mengatakan Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim, Allah memiliki nama yang lainnya Al-Qawiyu, Al-Matin, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Karim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, At-Tawwab. Ini nama-nama Allah, kata mereka orang Mu'tazilah. Tetapi ini hanya sekedar nama, nama tanpa makna. Kalau orang Jahmiyah tadi mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya apa? Sifat. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya nama-nama yang banyak, tapi sekedar nama, sifat tidak. Ya mungkin mereka juga asalnya Jahmiyah terus pusing juga, karena sesuai dengan akal. Akhirnya sudah, ini saja lebih pas. Mereka menetapkan nama Allah, tetapi tidak menetapkan apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan tentang Mu'tazilah insyaAllah akan kita bahas lebih luas. Yakni pada kesempatan yang akan datang. Namun di akhir pembahasan kita ini, kita hanya sekedar mengingatkan pentingnya kita untuk belajar mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Karena itu akan mempengaruhi hati kita semuanya, mempengaruhi gerak-gerik kita semuanya. Kalau kita meyakini nama Allah adalah As-Sami', maka kita akan berhati-hati dalam berbicara, karena kita yakin Allah mendengar. Ketika kita meyakini Allah adalah Al-Basir, Maha Melihat, maka kita pun akan berhati-hati dalam bertindak tanduk, dalam berbuat. Merasa diawasi oleh Allah, merasa didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu. Berbeda dengan manusia. Sama manusia punya sifat mendengar, tetapi pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah Jalla wa'ala. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Inilah makna al-husna. Nama-nama Allah adalah Asma'ul Husna. Kalau dalam bahasa Arab, husna itu artinya yang paling bagus. Yakni tidak ada lagi yang lebih. Allah namanya mencapai puncak-puncak keindahan. Tidak ada yang melebihi, menyamai saja tidak, apalagi lebih. Allah nama-namanya husna. Contoh, kita sebutkan satu contoh ini. Ya. Bi'idnillahi azza wa jal. Allah memiliki nama As-Sami'. Ini nama Allah As-Sami'. Kita meyakini Allah namanya adalah As-Sami'. Karena Allah berkata, wa huwa as-sami'ul basir. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah adalah zat yang namanya As-Sami'. Dan dia adalah zat yang namanya Al-Basir. Maka kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita meyakini Allah memiliki nama As-Sami' dan Allah juga memiliki nama apa? Al-Basir. Kita tidak hanya meyakini nama Allah sekedar nama, seperti Mu'tazilah, tidak. Namun kita meyakini nama Allah adalah nama yang husna, mengandung sifat. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Dan kita meyakini pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna dan tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Jalla wa'ala. Siapapun yang berbicara, siapapun yang mengucapkan kalimat, dengan bahasa apapun, kapanpun, dimanapun, bersama atau sendiri-sendiri, Allahu Jalla wa'ala mendengar. Saat ini, detik ini, berapa orang yang berbicara? Berapa zat yang bersuara? Ya. Manusia berbicara. Benda-benda bersuara dengan berbagai macam suara yang ada. Suara angin, suara ini dan seterusnya. Hewan-hewan juga bersuara. Ya. Satu hewan saja, satu jenis hewan. Jangkrik misalnya. Ya. Baik. Berapa juta jangkrik yang bersuara? Manusia. Manusia berapa million manusia berbicara. Dengan berbagai macam beragam bahasa. Semuanya Allah dengar dan tidak ada yang salah dalam pendengaran Allah Jalla wa'ala. Seandainya seluruh manusia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lau kana awwalukum wa akhirukum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadhalika mimma indi. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis Qudsi, seandainya manusia semuanya, manusia yang awal sampai manusia yang akhir, dari jin dan manusia semuanya kumpul di satu tempat dan semuanya berdoa memohon kepada Allah, semuanya minta dengan permintaan yang berbeda-beda di waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda, Allahu Jalla wa'ala bisa memberi semuanya satu persatu dari apa yang mereka minta. Semuanya diberi, tidak ada yang salah. Yang ini minta ini, yang itu minta itu, yang ini minta sedikit, yang ini minta banyak. Allahu Jalla wa'ala seandainya memberikan semua yang apa mereka minta, semuanya diberi oleh Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah miliki berupa kekayaan. Yakni hadis ini menunjukkan betapa sempurnanya pendengaran Allah Jalla wa'ala. Dan betapa sempurnanya kekayaan Allah Jalla wa'ala. Seandainya semua manusia minta kepada Allah di waktu yang sama dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, Allah kabulkan semuanya. Namanya Allah mengabulkan semuanya, berarti Allah Maha tahu apa yang mereka minta. Allah mendengar apa yang mereka minta. Dan itu pun tidak mengurangi sedikit pun kekayaannya Allah. Kecuali kata Nabi alaihi salatu wasallam, permisalannya seperti kalian memasukkan jarum di tengah lautan, kemudian kalian ambil jarum itu, apakah mengurangi air yang ada di lautan? Jawabannya tidak mengurangi sedikit pun. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, itulah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Dan di atas keyakinan kita ini, atau ini, kita harus mati di atasnya. Allahu Jalla wa'ala memiliki nama-nama dan sifat al-asma'ul husna. Dan nama-nama itu bukan sekedar nama, namun nama yang mengandung sifat. Dan sifat pun bukan sekedar sifat, namun sifat-sifat yang maha sempurna dan maha agung. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang memiliki keyakinan yang seperti itu, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Coba kalau ada seorang meyakini Allah itu fakir, seperti orang-orang apa? Yahudi. Ya sudah, minta kepada Allah aras-arasan. Allah fakir, masa kita minta. Tapi kalau kita ini meyakini Allah Maha Kaya dan Allah bisa memberi apapun, kita tidak ragu-ragu dalam minta. Minta apa saja sebanyak-banyaknya, tidak akan ada yang membuat Allah susah. Kalau kita semuanya minta surga Firdaus, dan semuanya diberi surga Firdaus, tidak akan mengurangi kekayaannya Allah Jalla wa'ala. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau kita semuanya minta haji, di sana ya haji, tidak ada yang susah bagi Allah. Jangan ragu-ragu. Saya minta haji, apa ya mungkin? Saya ini orang miskin. Apalagi sekarang antrian sampai berapa? Ya, 15 tahun, 20 tahun. Wah, tidak mungkin saya sudah umurnya 70 tahun. Ya. Tidak, ma'asyiral muslimin. Kalau orang itu punya keyakinan tentang Allah Jalla wa'ala, dia minta kepada Allah apapun yang dia minta. Minta haji, mintalah haji. Minta kaya, kekayaan yang barokah, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kalau kita memiliki keyakinan yang benar tentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Akan merubah perilaku hidup kita. Orang yang jahat pun akan berhenti dari kejahatannya. Karena dia yakin Allah zat yang maha memberikan balasan. Allah syadidul iqab, zat yang keras balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang akan menghitung semua amalan-amalan hambanya. Namun di sisi yang lain dia tidak akan putus asa. Walaupun dia melakukan kejahatan yang telah besar yang dan sangat banyak. Karena dia yakin Allah at-tawabur rahim, zat yang maha memberikan taubat, ampunan, al-ghafur, al-ghafar. Sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, ketika dia meyakini Allah adalah at-tawab, zat yang maha menerima taubat, al-ghafir, zat yang maha memberikan ampunan, dia tidak pernah akan putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dia akan minta kepada Allah ampunan. Dia akan minta kepada Allah maghfirah. Itu kalau seorang muslim punya keyakinan yang benar tentang Allah. Dan kita tutup dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, yakni di antara namanya 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, meyakini maknanya, ya, dan kemudian dia juga meyakini sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Orang yang mempelajari nama-nama Allah, menghafalkannya, mengetahui maknanya, ya, dan berdoa dengan nama-nama tadi, beribadah dengan nama-nama tadi, maka sungguh dia akan masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dakhalal jannah. Sehingga merupakan perkara yang sangat prinsip dalam kehidupan kita adalah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit dari pembahasan yang bisa kita tambahkan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang semoga dimudahkan oleh Allah, kita akan memasuki pembahasan yang lain, yakni kelompok-kelompok yang lain, kelompok Mu'tazilah. Semoga dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.